Bersama Panama dan juga Cumi-Cumi, kita nikmati satu tembang request demi kepuasan keluarga besar Abah Haji Supat. Ada Sherly K.D.I. Adela. Semoga non Sherly berikan. Semoga Adela. Oh, atensinya, semoga rezekinya makin lancar.